PGAK, terima kasih atas kesediaan Anda. Dari Jepara juga terima kasih. SAJ, AMC Rembang, terima kasih banyak. Yuk kita goyang untuk Kunir. Berikut bersama Maximal Production juga Nugroho untuk Kunir Sulang Rembang Jawa Tengah. Buat Anda, Raja Sawer Aksi Community, Dewi Purnama Adela. Sabalah Aksi Community, satu buat Bang Sisa, buat Bang Sisa ya. Thank you. spesial by request dari Aksi Community.